نستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد dikasihi Imam Tuan Musi Majlis Selamat Mungkin Kepala Kepala Saudara-saudara Sejari Anak-anak Muslim-Muslimat Ustaz-Ustaz Sekadar Ustaz Ini Bila Allah Sia Alhamdulillah Buka kita Bila Allah Mungkin Allah Bila kita Yang disebut Tuan Musi Tadi Untuk hari dalam Majlis Ilmu Yang mana kita Tuan Majlis Ilmu Ini Mengundang Bahawa Kau yang selalu Dimulaikan Dan selalu Dengar Seperti yang kita Sekarang Dari Majlis Sahih Mana jamaah kaum murtiba itu menjadi tidak jazmun ayat ini antara Rasulullah dan kita antara Nabi Muhammad. Wa masyiatu musakina. Wa dakkahu Allah di mana anda. Yang maksud tidak dalam himpun setiap nurun dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari, membincangkan, mengkaji bersama-sama ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan Allah akan beri himpun ini rahmat di sisi ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ke atas mereka ini sakinah, iaitu ketenangan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut-sebut nama mereka ini di sisi hamba-hamba yang mulia, iaitu para malaikat. Dan tiga nikmat ini hanya diberi oleh mereka dalam majlis ilmu dan tuan yang mulia Allah sekalian. Ya, bandingan orang datang majlis ilmu dan tidak datang majlis ilmu ini seperti disebut dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كما بني غيث أصاب أرضه ربما أن نتاني علمه كبير أرسي تسوك فمه هجان سمول بومي هجان سمين menjadi basah menjadi sumur dengan adanya air tersebut maka demikian adalah yang besar dan Tuhan yang menjadi Allah sekian Allah Tuhan adalah surat Al-Baqarah semua pasal kulubu menta'adikan bagi yang terhijar di awal satu pasal وإنا من الجار إلى ما يتبجر منه الأنهار وإنا منها لما يهديك من خشية الله الله سبحانه وتعالى gambarkan kemudian hati menjadi keras وإنا منها لما يشرب فيخرج منه الماء dan ada juga batu yang keras ini menjadi pecah di tersatukan Allah سبحانه وتعالى ada juga yang terpancar dan terlalu air yang itulah dia perumpamaan hati menangkap hidayah dari Allah سبحانه وتعالى Yusuf di mana tadi menunggu dalam Ihya Uddin kalau tidak datang semua di sini mulai 40 hari hati menjadi keras menjadi sebuah batu yang berjahat dan payah baginya untuk menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini tuan-tuan dan saudara nak mengajak tuan-tuan untuk menolong satu bab yang penting dalam hidup yang kadang-kadang diabaikan oleh tuan-tuan dan tuan-tuan Islam. Bab yang namanya Al-Waq. Kalau kita tinggal dalam bulan Syar'i, bab ini adalah bab yang 68, yang 300 sebab untuk menjadi orang-orang saleh. Dengarlah selalu hadis-hadis Nabi tuan-tuan, dengarlah selalu ayat-ayat Quran, walaupun selalu diungkapkan, diucapkan, disampaikan, tapi orang-orang beriman ini menjadi gembira mendengar ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Gembira mendengar, mendengar sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna al-mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Orang beriman ini dari dengar ayat Allah lagi dia menjadi sumur hati dari seronok dia lagi gembira dia rasa ikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah selalu disampaikan tidak ada masalah dan bagi orang beriman itu merupakan ubat bagi hati yang dibimbangi datang dari penyakit terbaik. Jadi pada malam ini bab al-waraq wa dharu syubhat bab pada menyatakan kepentingan adanya waraq dan meninggalkan perkara-perkara syubhat. Baik, Al-Imam Nawawi seperti biasa memulakan perbincangan yang dalam Al-Sari'i dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang dikutipnya, dipilihnya daripada surah-surah yang berbeza-beza. Yang pertama, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Nur ayat 15. A'udzubillahi minasyaitanir rajim wa tahsabunahu muhajjinan wa huwa 'indallahi 'azim. Maksudnya kamu menyangkakan urusan itu mudah tetapi sebenarnya di sisi Allah dia adalah besar. Ayat ini kata Ibn Adam yang menjawabkan hadis menggambarkan bahawa semua para ulama timur mengatakan ayat ini turun diikutan dengan hari tertulis. Hari tertulis adalah satu peristiwa yang telah melalui yang mengatakan Rasulullah SAW di mana Aisyah RA adalah menjadi fitnah. dengan melakukan perbuatan zina oleh golongan tertentu dengan sahabat-sahabat yang mulia dan sahabat. Peristiwa ini kita pelajari dalam ayat-ayat surah Nur. وَتَحْسَمُونَ الْمُحَيِّنَا وَهُوَ عِنَّ اللَّهُ الْعَظِيمِ. Kamu menyangka setelah yang kamu lepaskan itu, kata-kata kamu itu ingat kecil, tetapi di sisi Allah di alam sah. Ayat ini dimulakan oleh Imam An-Nawawi sebagai pembuka bicara untuk kita mengerti memahami masalah berkaitan waraq. Waraq ini tarku ma la ba'sa bihi makafata mimma fihi ba'as. Kata para ulama dalam menafsirkan perkataan contohnya sehari, maksud waraq itu biasa istilah syarak meninggalkan satu-satu perkara yang tidak ada apa-apa kerana bimbang pada ini ada apa-apa. Macam mana kita lepas? Seperti ini. Tarku ma la ba'sa bihi makafata mimma fihi ba'as. Ini dasar kepada hadis sahih riwayat Imam Nasa'i dalam kumpulan hadis sahih. Ya, tarku ma la ba'sa bihi. Meninggalkan satu benda yang tidak ada apa-apa. Makafata mimma fihi ba'as. Kerana takutkan kalau dalam tak ada apa-apa itu ada apa-apa pula. Itu maksudnya. Pasal apa bahasa yang cantik itu kan? Kalau kita belajar, kita lihat cantik. Bahasa yang jari sebenarnya. Jari ini maksudnya dia mengumpulkan semua maknanya dia tak perlu tambah lagi benda-benda lain. Ya, kerana kalau tambah nanti dia pandang lebar, paling tak faham. Ya, pasal apa ini sifat dengan bahasa yang cukup cantik. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia boleh kepada Allah untuk terlihat wa'tiru jawab al-kalim. Dan Muhammad ini berkata benda-benda yang ringan tetapi mudah dipahami. Tapi kalau semua orang tanya wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkawal dan berubah, kami ini satu golongan yang kerja dengan kapitan di laut, kami ini jadi layar-layar, bagaimana hukum kami mengambil wuduk daripada air laut? Jawab Nabi dalam hadis yang sahih, wa tahuru ma'u wa dhiru mayyitan. Ini jawapan Nabi, murakab saja. Kamu tanya kamu tentang air laut, hukum mengunduk dengannya. Nabi jawab, air laut itu suci untuk kamu mengunduk padanya dan halal segala langkah yang keluar daripadanya. Ha? Menerangkan kepada kita begitu sekali keadaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi dalam hadis yang kita nak pelajari ini tuan-tuan, Imam Nawawi kemukakan Quran menjadi foundation, asas untuk membincangkan masalah berkaitan waraq. Kata Ibn Allah, Ibn Allah ini seorang mazhab Syafi'i yang cukup masyhur, yang kuat, yang bersifat dan sifat zuhud. Dia ini keturunan Abu Bakar As-Siddiq terbaik. Dia berbangga membawa kaitan As-Siddiq kerana dia keturunan Abu Bakar yang melakukan. Kita pada ini orang tidak menolak masalah nasab. Ya, waraq yang buat nasab. Dia berbangga bila nasab itu bertemu kepada mawar yang hebat, terutama di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memang tidak buat masalah nasab. Ha? Kita ni satunya tidak buat masalah nasab. Bukan apa, dan jadi tak rasa kita ni ada pertautan dengan orang-orang alim, orang salih. Ha? Dan dia menjadi satu motivasi untuk kita jadi salih seperti mereka. Baik. Ya, kata dia ada dalam mentafsirkan ayat yang menjadi penyokong kepada bicara tentang waraq ini. Walaupun ayat ini turun berkaitan peristiwa dan mutlif fitnah yang melanda rumah tangga Rasulullah SAW, tetapi kita harus faham dalam kaidah syarak al-ibratu bi umumi allazi la bi khusus syarak, bahawa dalam Islam ini pengajaran daripada satu ayat dilihat secara umum, jangan dibataskan pada waktu turun ayat itu ataupun pada individu-individu yang terlibat dalam ayat itu semata-mata. Ini kaidah dalam mentafsirkan Al-Quran Karim. Al-ibratu bi umumi allazi la bi khusus syarak. Ibrah pelajaran mesti diambil dari sudut umumnya ayat. Jangan dibataskan kepada sebab-sebab nuzul semata-mata. Jadi ayat ini mengatakan kamu sangka ada sesuatu urusan itu tak ada apa-apa. Tapi jangan pernah tak ada apa-apa. Dia mengandungi hukuman, mengundang hukuman yang besar daripada Allah, dan Allah melihat benda itu secara serius. Kan? Jadi jangan kita pandang pada kecilnya satu kesalahan, tapi bayangkan kepada siapa kita melakukan kesalahan tersebut. Ini adalah motto orang-orang beriman terbaik. Jangan pandang risau untuk termaku. Kan? Pandang orang-orang itu benda yang benci oleh Allah SWT. nampak ini namanya tolak. Apa ada cinta dalam tempat ini contoh yang dalam fikiran apa macam ni, ya, baik. Ya, kemudian dibawakan hadis untuk menyokong hujah biar-biar. Ini metodologi Imam Nawawi. Imam Nawawi ini tentang apa yang hebat. Meninggal dunia dalam usia 48 tahun, tentang setengah itu 48 tahun. Imam Nawawi ini seorang Mazhab Syafi'i yang cukup hebat. Alim hebat dalam Mazhab Syafi'i. Yang berhormat untuk ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, hadis Nabi. Dia kalau kita cerita buat fiqah, dia lah jagonya. Kalau cerita buat hadis, dia lah jagonya. Cerita buat tafsir, dia juga jagonya. Imam Nawawi tuan-tuan dia tak sempat muhirin. Al-Syarah Nawawi tak sempat nak berkahwin. Mati dia dalam usia 10-50an. Ya, kerana terlalu sibuk belajar dan mengajar. Hidup serba sibuk. Ini Imam Nawawi. Tuan-tuan dia keluar, tuan-tuan pergi dalam ziarah ke negara Syria. Dimash Damsyik. Ini bumi yang didoakan Nabi kebenaran pada itu. Di sini, lahir dan membesar Imam Nawawi. Pengarah kita maju yang hebat itu tuan-tuan. Pengarah kita Al-Musani yang sedang kita rakyat ini. Dan pengarah kita Al-Azkar yang kita jadikan panduan dalam doa dan menajak itu. Dan juga pengarah kita hadis 40. Imam Nawawi ini seluruh boleh tuan-tuan. Hebat tuan-tuan. Ya? Tuan-tuan ini yang terpaksaian. Setengah orang menceritakan ulama-ulama kalam sahaja. Ya, ini seperti Imam Nawawi disampaikan kita kepada ini kalau tuan terdengar bukti mengisahkan. Ini bukti seorang yang kami Syekhul Nasyair. Ulama yang hebat di dalam syikar hari ini tuan-tuan. Beliau tuan-tuan dia, kita nak jumpa Imam Nawawi tak sempat. Tak jumpa. Dia juga lah pengatur sahur sebelum kita. Pergi jumpa tuan-tuan satu bagi ulama-ulama dari Damaskus ini, Dasyik ini. Buat omongan ke dia. Ada ustaz-ustaz yang berat daripada Damaskus dan Cik minta dia pimpin kita pergi dia. Pergi jumpa tuan-tuan orang-orang ahli ni. Di sana ada Dr. Norman Kaya. Di sana ada Dr. Muhammad Sa'ir Awal Al-Buti. Di sana ada Dr. Taufik Al-Buti. Di sana ada Dr. Mustafa Abdullah. Ini semua merupakan orang-orang ahli. Tuan-tuan tahu saya berkasi hebat ulama dulu. Tuan-tuan kita tengok orang-orang sekarang. Itu kita tuan ulama-ulama yang ada ini hebat tuan. Artinya belum baca satu hadis dia dah menangis tuan. Dia menangis dan menyebabkan semua orang menangis sesama dengan ini. Kerana dia berkata umumnya ekonomi ekonomi itu dia nak berkuliah dengan dulu. Semua dia nak menangis, patah pun menangis, dia menangis. Ya, kita pun menangis, dia menangis, dia menangis tuan. Kita merasakan apa lah umum ni baca hadis pendek tadi. Tapi menangis itu punya kesan bekas di hati. Dia menjadikan kita rasa seronok tadi tuan-tuan. Kita seolah-olah dapat habuan ilmu pada waktu dia menerima kuliah itu. Macam kita menegur air yang sejuk di tengah air yang panas. Kan? Jadi kata doktor Muhammad Sa'ir Awal Al-Buti yang satu kuliah ini. Ini Asyik Syekhul Islam Al-Nawawi, Imam Al-Nawawi. Bila dia mengambil, dia kumikan. Maka tempat bumi itu semua pokok, pokok, pokok, daun dan dahannya menggambarkan seolah kalimah Allah. Nampak seolah dengan kalimah Allah. Ini jadi tempat kemuliaan juga. Ya, sehingga kita faham oleh pemerintah kalau itu untuk mengelakkan kejadian perempuan ini dan terus berlanjutan. Ya, kita kan berdoa kubur. Hukumnya tak ada masalah. Hukum kita berdoa kepada Allah sementara di mana-mana yang boleh. Hukum tidak ada masalah. Termasuk Al-Imam Al-Zahabi sebut dan siap Al-Nabi Mubarak. Ada yang terkenal Rasulullah macam Sayyidina Nabi Isa. Beliau yang meninggal dunia Muslim. Terbukti ramai orang berdoa di kubur beliau. Bukan berdoa dan berkata berdoa di kubur tuan-tuan. Tidak. Bukan berdoa di kena kubur. Berdoa itu kerana mana-mana boleh berdoa. Tapi bila pergi ke kubur orang sahaja ini kita rasa terus beribadah itu meningkat. Kan? Ya? Maka dikatakan oleh Imam Al-Zahabi dan siap Al-Nabi Mubarak menceritakan seolah namanya Nabi Isa, keturunan Sayyidina Hasan, Al-Hasaniyah. Baru berdoa di kubur itu terbukti mujarab. Allah mengatakan banyak doa Allah SWT. Kata Imam Syaukani dan tetap menyebut Batu Jafri, berdoa itu, kalau kamu niatkan nak berdoa kepada si mati yang telah mati, mengaruhkan hajat kamu, itu syirik. Tapi kalau kamu berdoa dengan hati yang selak, kamu masih semua sangat beribadah kepada Allah SWT, dapat semangat daripada membaca kisah sekolah itu, Kamu pergi ke makamnya, kamu bersolat, kamu berdoa kepada Allah, itu lain cerita. Itu harus betul. Ibu Hajar itu mengatakan perkara yang sama sebentar, dan Jahat itu mengatakan perkara yang sama dalam Siyar Adhan Ibu Balak. Baik, ya? Jadi ini kita cerita tentang Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi mengumumkan hadis yang pertama untuk jadikan hujah bahawa orang ini datanglah hadis. Ya, dibawakan hadis yang menceritakan kelebihan kita memahami, meninggalkan perkara-perkara syubhat dan beramal dengan kelebihan orang ini. Inna halal bayyinun wa inna haram bayyinun. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استوى عليه وعنده ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام فرأي يرعى حول الغيب حمى يوجب أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن من الله محارمه ألا وإن للجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Tentuan hari ini, tentuan semua terima tahu. Tentuan semua tahu. Ya, menerangkan berita, kemudian dengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, semuanya perkara yang halal itu jelas. Perkara yang haram juga adalah jelas. Dan di antara keduanya ada hal yang syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Sesiapa yang melihara diri dari syubhat, berarti dia telah melihara agama dan kehormatannya. Sesiapa yang terjatuh dalam syubhat, berarti dia terjatuh dalam sesuatu yang haram. Hal itu sama seperti seorang pengembara yang mengambil ternakan yang berhampiran pada rambut yang terlarang, yang dipatiri ternakan itu masuki pada rambut terlarang tersebut. Ketahuilah bahawa setiap penguasa memiliki tempat larangan. Ketahuilah bahawa larangan Allah itu adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh ini. Ketahuilah juga olehmu bahawa dalam jasad manusia ada sekutu daging. Sekiranya baik daging itu baiklah keseluruh tubuhnya. Sekiranya ia rosak atau rosaklah keseluruh tubuhnya. Ketahuilah dia adalah ini adalah hadis yang semua kita faham. Menerangkan kepada kita dalam hidupnya ada tiga perkara. Halal, haram, ada perkara yang sama-sama yang kita tidak pasti. Ya, syubhat ini benda yang tabu yang kita tidak tahu hukum sebenarnya bagaimana. Ya, setengah orang katakan boleh, setengah orang kata tak boleh. Setengah orang menceritakan benda yang melakukan, setengah orang kata kontrol dia halal. Jadi sebagai seorang Islam yang nak diri kita ni menaiki martabat salah, menjadi orang baik, menjadi orang saleh, kita hendaklah meninggal benda-benda syubhat, benda-benda yang diragui padanya, benda-benda yang sama-sama. Ya, sebab dalam hadis ini kalau kita perhatikan peringatan Nabi SAW yang terjuruh sampai kiamat perkara ini akan kita lalui tuan-tuan. Ya, ini melibatkan makanan, melibatkan pakaian, melibatkan tempat tinggal, melibatkan tempat kerja, apa sahaja. Kata Ibn Adam, dia akan berlaku dalam kehidupan kamu keseluruhannya. Kamu akan alami bukan seperti itu. Contoh yang dimuliakan Allah. Jadi apa contohnya? Contohnya kita pergi makan. Bukan, kita pergi makan. Kalau makan, kita dengar orang kata ini Allah ni dia mendakwa Islam, tapi ayam ni tak tahu bagaimana ni. Ada setengah orang kata pula bila makan di restoran ni, rasa terikat sama gila-gila, syok sama gila-gila. Apa ni dipakai kan? Dan kita pun melihat tempat kerja ni ada orang bukan Islam pula bekerja. Jadi kita mula rasa dalam diri kita ada satu perasaan halal atau tidak, halal atau tidak. Pengusaha ni orang Islam, dia tak boleh kerja saya nak jadi pekerja yang orang Islam, susah. Jadi saya terpaksa kerja ambil kerja bukan Islam. Itu dakwaan ni. Kita pun rasa dalam hati kita tak pula tak makan pun tak mati pun. Kita pun meninggal dalam restoran tersebut. Meninggal di tempat makan tersebut. Ini satu contoh. Baik, contoh yang kedua. Kita mendapat pekerjaan di satu syarikat, subsidiary. Yang mana syarikat ini dinaungi oleh satu syarikat multinasional yang besar. Yang terlibat menjaganya dalam perkara-perkara yang juga haram. Apa kita nak buat? Memang dari seluruh hukumnya tidak ada masalah. Kan kita dalam Islam diharapkan kita untuk bekerja. Ya, dan semua yang halal kita tahu usaha yang itu halal. Tapi bila kita mendengar banyak semua tiga semua dalam kitab ini, kita ya, dari Nusalikin, salah kepada Nusalikin. Kalau kita bimbang ada usaha-usaha itu, tak payah kerja lah. Cari kerja lain lah. Menyambil air tebu, bawa pokok, kelapa pun lagi murah. Kan? Daripada kita terlibat, bawa benda yang haram. Tentuan yang dirahmati dan dikasih kemasian. Jadi ini hadis menerangkan kepada kita dalam konteks kehidupan. Dan jadi orang warak mesti ada pengorbanan. Dan jadi orang yang tinggi makam di sisi Allah mesti ada usaha yang lebih daripada orang-orang awam, orang-orang biasa yang tidak fikir itu semua. Baik, ini adalah hadis yang pertama. Hadis yang kedua tempat dalam riwayat Bukhari Muslim bahawa Nabi SAW dalam satu keadaan Nabi berjalan. Lalu Nabi, hadis ini riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi melihat biji tamar di atas tanah. Wada tamratan di tariq, faqala laula anni akhafu an takuna lasalaf ala akhar. Mutafaqun alaih. Hadis ini riwayat Anas bahawa Nabi SAW berjalan di suatu tempat di atas tamar. Dan kalau sebiji buah tamar di atas jalan, maka Nabi SAW Nabi tidak makan kurma tersebut, tamar tersebut. Dengan jawab dengan kata-kata Nabi, kalaulah tidak kerana aku takut ini daripada sedekah, maka kata Nabi SAW, maka tentulah aku akan makan. Nampak? Hadis ini juga mengajar kepada kita beberapa pengajaran penting. Kata Al-Imam Ibn Al-Hamad bin Al-Siddiq Al-Ash'ari, ya, dia menyatakan bahawa dalam hadis ini mengajar kita beberapa pengajaran penting. Yang pertama, Nabi SAW nampak korma, Nabi tidak hijab, makanan tidak boleh hijab. Nabi yang pertama, Nabi ketepikan. Kita kalau nak makan di bawah sebab tidak lagi ketepikan ikut Nabi SAW. Jangan dikijak makanan itu. Ha? Kita tak nak makan pun ada makhluk lain tak makan. Yang kedua, Nabi SAW tidak makan sedekah. Kerana sebab itu Nabi ni syaitnya syarifah. Syaitnya syarifah tak boleh makan sedekah. Tak boleh minta-minta. Sebab itu Nabi sebelum hari kiamat tidak boleh makan sedekah. Eh, mana sebab-sebab syait? Buat-buat syarifah. Ha, tak boleh makan. Kerana sebab itu Nabi SAW tidak boleh makan. Dalam hadis mengatakan dia berdua khairul Nabi Sunnah. Kalau dari atas baik bertanggung di bawah, keluar Nabi itu lebih baik daripada mana-mana manusia al-baik ini. Jadi mereka tidak boleh berada di bawah, kerana di bawah itu hina, di atas itu mulia. Ini kedua. Yang ketiga, hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa sini Nabi SAW cukup berjaga-jaga. Nak makan, fikir dulu. Kemudian dia berdua kata dia Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak makan dengan sewenang-wenangnya untuk mengajar kita jangan melewatkan kain. Sekarang kalau Allah dia kau minta pada hadis ini benda-benda yang dijumpai di jalan, kalau dia berhukum makanan kita tak makan, dia rosak. Bukan, ha? Kita datang ke masjid ini pagi-pagi, contohnya pukul 10 pagi jumpa nasi lemak. Macam nasi lemak ni susu lagi lah pergi mumpul, kita pun tiga orang tengok-tengok tak ada orang. Betul lah tuan-tuan, ada orang sana mau jalan, bukan? Ada orang sekat lagi. Ada orang hadiah, ada orang tak limpah kan? Ya? Tapi yang paling baik sekali, bagilah orang lain makan. Tuan-tuan yang mulia ke rumah sekali. Ya, tapi ini banyak. Kalau anak kita pergi ke masjid hari Jumaat, galakkan dia jangan makan makanan yang dia beri itu. Ha? Kerana orang yang tak makan tu yang mulia sebenarnya. Orang lain kalau lapar makan, tuan-tuan tak ada masalah. Tapi kita ni nak jadi orang soleh ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak payah makan. Yang kata makan ni untuk orang-orang yang makan di mana lapar, orang yang tak ada sempatan, orang lori, orang teksi, ya, anak-anak yang tidak ada ibu ayah itu, orang susah. Orang biasa yang cukup keperluan tak payah makan. Itu tuan-tuan ni, ini diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para orang kita mencari lagi. Tapi mengapa dalam setengah-setengah keadaan Nabi duduk rumah sahabat, ada dengan sahabat ini baru masuk Islam. Sahabat ini bagi kepada Nabi Zubdan. Zubdan, ya, ini semua Zubdan. Apa Zubdan? Zubaidah, ini betul Zubdan. Zubdan ini keju. Orang yang mana keju, kan? Susu yang dimasak dari itu diproses. Jadi, bagi kepada Nabi Zubdan, Nabi itu makan. Jadi, semua benda yang berbeza. Satu Nabi cukup berjaga-jaga. Yang kedua bila bagi dan makan Nabi tak tanya. Ini kau buat masa kau Islam tu, kau pergi berdua kaki tu, orang masuk Islam, tapi Nabi makan. Kamu buat apa Nabi Islam? Lalu para ulama di Fukaha mengisahkan ada dua keadaan. Meninggalkan makan itu hukumnya mustahab, bukan wajib. Kalau kita jumpa satu makanan yang kalau kita tak makan dia rosak, kita meninggalkan makan itu bukan wajib. Dia adalah sunat. Dia adalah usaha juga makan. Kita bagilah orang yang makan. Tapi kalau dia beri betul kepada kita, makan tuan-tuan. Benda ini lazim berlaku kalau kita pergi makan di restoran di mana orang-orang kita amat kurang. Contohnya kita pergi, kalau katalah tuan-tuan, kita pergi ke Jepun. Kita pergi ke Tokyo. Mana lagi kita pergi? Katalah kita pergi ke Frankfurt. Katalah kita pergi ke London. Makanan yang ada itu ni orang Islam lah. Tapi kedu yang diambil itu orang Islam ni tu bukan Islam. Faham tak tuan-tuan? Roti yang dibuat itu, roti itu diambil dari bakery Islam ke tidak Islam? Berdasarkan hadis yang Nabi yang selamat ini semuanya memberikan tunjuk untuk kita semua, maknanya ada kebenaran. Kalau dalam mana situasi seperti itu, makanlah tuan-tuan. Kita pergi restoran orang Islam, ibadah yang memang susah nak jadi makan orang Islam, kan most probably ditanggap dia ambil bahan itu daripada bukan Islam kan? Tuan-tuan faham saya tidak? Maknanya memang dalam banyak keadaan pengusaha restoran Islam ini bergantung pada waktu ini dia kerja satu-satunya restoran Islam di tempat yang tidak ada orang Islam itu. Jadi bila kita lihat apa-apa yang dulu rasa ni kita makan, tuan-tuan tak ada masalah. Kerana meninggalkan makan hukumnya sunat, bukan wajib. Jadi kita tak ada dalam itu berdasarkan hari ini Nabi makan, Nabi tak tanya pula mana kau dapat keju ni. Dulu kau pergi pada orang Islam, ini daripada keju binatang yang namanya kelinci, tapi semua dia tidak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dan Nabi pun duduk di atas hambar daripada guru binatang. Nabi tidak tanya pula ini betul ke kau dah. Apa nama sedar? Sama aku dulu. Nabi tidak tanya. Padahal orang itu baru tadi ambil daripada orang bukan Islam. Jadi janganlah kita menyusahkan diri kita kerana datang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in kuntum la tasyukurun. Jangan kamu tanya benda-benda yang tidak kamu tahu dan menyusahkan. Kalau ada dua keadaan yang tahu dan ditinggalkan, tinggalkan itu hukum yang mustahab. Tapi kalau kita terpaksa ambil, kita pada sekali begitu dibenarkan kita untuk memakai. Menarik tempat kita ambil dari lembaga ini. Kerana Nabi bin Adar, dia membawa kepada kita isu-isu fiqah. Fiqh daripada hadis. Kan hadis itu kita bukan boleh faham itu saja. Kita kena semak pandangan-pandangan yang lain. Hadis-hadis yang lain. Adakah hadis itu menyelesaikan hukum ini? Ini dia kerja para fiqah dalam menilai hadis-hadis. Nampak tempat? Sesuai kita katakan dari para ulama, tentunya Ibn Yuhi, Al-Muhadithul, Humusayalillah. Para muhadithun itu adalah farsis, ahli farsis. Tetapi al-fuqaha huwal atibba. Golongan fuqaha ini itu golongan fakih, mereka ini adalah doktor. Doktor. Dia perlu ambil ubat dengan farsis, tak nasihat farsis. Tapi ahli farsis ini tidak boleh terus pergi pada pasien dan beri ubat kepada yang sakit. Kerana Allah bagi ilmu ini berbeza-beza. Siapa lebih buat tuan-tuan? Doktor itu farsis. Tapi yang akan menyelesaikan masalah orang sakit bukan kita adalah doktor, bukan ahli polisi. Betul kan? Ya, jangan ahli polisi ni ilmu dia setakat berumur sebab ilmu dia buat-buat, bukan untuk merawat sakit. Itu ilmu yang Allah SWT berikan kepada polisi. Jadi hadis-hadis yang dibawa oleh Imam Nawawi dikumpul kepada beliau, datang para ulama fuqaha baca Ibn Adar ini, dia menghuraikan. Dibawakan hadis-hadis lain untuk menerangkan apa maksud hadis ini. Macam mana yang lagi aplikasi ini? Jadi tuan-tuan, bukan hadis ini dan sebab yang mulia. Tapi kita belajar sekal bersama-sama dengan hadis. Itu juga kita semua anak kita hafiz hafal Quran, hafiz Quran. Itu satu usaha yang mulia. Ya, orang yang hafal Quran ini, kita hafal Quran. Fa'idah biar siyamatiyah khiyamati syafi'an ashabi golongan sama dengan Al-Quran yang berkedudukan yang tinggi di sisi Allah. Tapi jangan terkapan. Faham apa yang terdapat dalam Al-Quran. Suruhan, larangan, belajarlah secara untuk mendalami apa yang terdapat dalam ayat-ayat yang hebat itu tuan-tuan. Baik, ini hukum hadis yang kedua mendengar daripada kita kepentingan untuk mengamalkan wahyu. kita faham kan hadis ini tadi? Tuan-tuan faham kan? Ya? Baik, hadis yang ketiga yang menyokong lagi bab warak ini dan juga meninggalkan syubhat, ada satu hadis riwayat Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Ya, hadis ini riwayat Wa Misah bin Ma'li radhiyallahu anhu. Wa Misah ini adalah seorang sahabat Nabi yang hebat. Dia bertemu Nabi hanya sebentar sahaja. Ya, dan selepas itu Wa Misah pun menghilangkan diri. Wa Misah ini meriwayatkan daripada Nabi hadis pada banyak 11 hadis. Kata Al-Imam Ibn Hajar dalam kitabnya yang bernama Al-Isawah. Ya, ini Wa Misah ini adalah seorang sahabat yang cukup warak dan salih. Bila dia membacakan hadis, dia akan menangis dahulu kerana teringat cinta beliau kepada Nabi SAW. Tentang cinta dengan Nabi juga, banyaklah salawat ke Nabi, perjuangkan sunnah Nabi, ya, usahakan apa yang Nabi usahakan daripada benda yang kecil kepada benda yang besar sekali. Saya teringat cinta buat cinta Nabi ini seorang khalifah yang tertentu namanya Nurdin Mahmud Az-Zinki. Nurdin Mahmud Az-Zinki ini adalah seorang yang telah pun menjatuhkan kerajaan Syiah di Kahirah. Di Kahirah. Kahirah ini dinamakan Kahirah, tentu tak tahu tak bernama Kahirah. Kahirah ini kalau kita berada sekarang, kita berada Kahar. Kahar ini maknanya mengatasi, mengalahkan. Dan Allah Kahar dan sebagainya. Jadi golongan Syiah kata ini telah pun menegakkan kerajaan mereka di sebuah badan yang baru di pertemuan Sungai Nil itu dinamakan badan ini nama Kahirah. Kahirah maknanya nak mengalahkan Baghdad. Baghdad itu ibu negara itu Sunnah. Tapi ini membangun dengan kerajaan ini Kahirah menurut Kahirah. Kahirah mana nak menjatuh dengan kerajaan Sunnah yang ada di Baghdad yang lemah pada waktu itu. Tapi Nurdin ini seorang yang strategi yang hebat, dia masuk dalam kerajaan sebagai tentera naik sampai jenderal, akhirnya diguling kerajaan Syiah dan tegakkan kerajaan Sunnah di situ. Dibangun dengan Syiah Al-Azhar di situ sekarang. Nurdin Mahmud Az-Zinki ini satu hari dibuang salawat dibuang untuk Nabi yang sekarang kita. Ya, janganlah kita terikut-ikut terlalu kata-kata orang kadang-kadang salawat banyak-banyak mana nak pergi saya sunat ya. Pandai orang tu tak digunakan ya. Ya, dia kata tentu salawat sekali banyak-banyak mana yang pergi nak sayang sunat tak baca Quran orang tu tak faham dengan Quran orang seperti ini tidak faham sedap jadi mulut tu yang jurnal sikit lah. Macam dia cakap pada orang macam mana Imam Syafi'i boleh menghantar Al-Quran 60 kali dalam Ramadan dalam salat tu tak? Kita nak sama Imam Syafi'i dengan kita. Nah, kita yang paling hebat baca Quran jumlah ini lah kita 7 juz. Agak normal speed mungkin 30 minit dan 7 juz. Imam Syafi'i pun macam kita baca Quran. Nampak? Ini orang-orang yang menganggap tahu tapi sebenarnya dia jahil tuan-tuan. Dia kata kalau Pak Iyah bawa banyak-banyak sesuai, tak ilah hati Allah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, berani kamu kepada hadis Nabi SAW. Ubah bin Ka'ab, setiap malam sahabat Nabi sepanjang tanya yang bangun hadis itu. Hadis ini sahih riwayat Muslim, riwayat Ahmad. Ha? Baik. Ini kita cerita dulu dari Mahmud Az-Zinki, khalifah yang salih. Sampai setengah ulama mengatakan, ada 6 orang khulafa' ar-rasyidin. 6 orang tuan-tuan, bukan 5 orang, 6 orang. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Umar bin Abdul Aziz, dan yang terakhir Nurdin Az-Zinki. Ini nama orang kelompok Rasyidin tuan-tuan. Ada setengah kanan mengatakan, ada setengah mengatakan lebih dari itu. Ada setengah mengatakan Abu Bakar Az-Zubair juga merupakan khalifah tuan yang kelompok Rasyidin. Ada terjumpa, ada kata lebih dari itu. Tapi setengah lagi mengatakan ada 5, setengah mereka mengatakan 6, dan yang ke-6 itu adalah Nurdin Az-Zinki. Nurdin ini banyak salawat yang satu hari. Nurdin ini banyak salawat yang satu hari. Sehingga dalam pada satu hari dia berhenti dalam mimpi ini Rasulullah SAW minta tolong kepada dia. Astajiduka min hadain ar-rajulain. Wahai Nabi, aku minta tolong dengan nama Allah kepada kamu atau selamatkan aku daripada dua orang ini. Tentu tak ada cerita ini. Nabi pun terkejut. Ya, dalam mimpi dia mengharu birukan itu, dia suruh wajib dia, menteri dia menyiapkan dan terlalu yang lama untuk pergi ke mana malam itu juga. Perjalanan masa 2 minggu untuk sampai ke Madinah dari Mesir pada waktu itu dengan kuda yang terpangkas. Maka dia telah mengeluarkan arah kepada penduduk Madinah untuk datang. Dia nak ambil hadiah dan menjamu menjalan mana dina. Siapa yang tidak datang hukumannya bunuh. Dia besar tuan-tuan, tentu dia hebat. Akhirnya bila Semua orang telah dipastikan datang di kaki muka yang nanti minta tolong pada malam itu. Tak ada muka. Kita tak ada lagi yang tak datang. Kalau tak salah kami itu, ada yang orang masih tak datang. Belum ada aku masih takut. Yang cuma saya kalau ada lepas kami yang mulia, ada dua lagi tak datang. Dia ni orang ada Maghribi, Morocco. Dia daripada sebelah-sebelah barat sana. Dia kuat beribadah malamnya, tahajud siangnya, puasa. Suka membantu kepada orang susah. Nurdin kata tidak, bau juga mereka datang. Aku nak tengok tu buat yang lain. Dia bau, Nurdin sah kali inilah yang Nabi tunjuk dalam mimpi kita semua. Ha? Dan akhirnya Nurdin pun pergi ke rumah, boleh dia zikir dengan seteranya, mendapati di rumah itu ada lubang. Yang digali sudah sekian lama, hampir-hampir sampai kepada makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya untuk membawa keluar jenazah Nabi itu, jasad Nabi supaya dia ahlikan di Europe tempat, di Eropah. Atas permintaan raja pada waktu itu ada Kristian. Oh, Kristian ini dia punya strategi hebat. Akhirnya Nurdin telah menjatuhkan hukuman adalah Nurdin penggal yang dapat dosa ramai atas dosa yang hebat itu, yang malapetaka yang hebat itu. Dan Nurdin telah penuh dengan daripada dinding yang bertima atau perak yang telah menutup kawasan maka bagi Islam itu sampai kepada anak air di bawah darah. Nurdin ini meninggal dunia. Kata Ibn Kathir dalam Al-Hidayah yang Al-Nihayah menceritakan kehidupan Nurdin ini dalam kisah yang lain pula tadi saya bawa daripada siapkan dulu balak tu kan. Sekarang saya bawa daripada Al-Hidayah yang Al-Nihayah. Pasti lah tuan-tuan seorang pembaca. Orang baca ni banyak benda dia nak cerita. Tak sila tuan-tuan ni jadi dalam masyarakat yang baca. Seorang tuan-tuan tak ada benda yang lebih menolongkan orang baca. Orang kata bahasanya menjadi zaman kita. Sebaik-baik teman pada zaman banyak manusia rosak ni adalah kitab-kitab. Kita cakap pada dia, kita baca dia, tak ada masalah aku pun dengan manusia lain. Ini Nurdin, dia meninggal dunia, kata Ibn Kathir adalah Wijaya Al-Nihayah tentang sejarah hidupnya dia dimati. Menteri-menteri yang sayang, yang rapat ni, yang saleh sepertinya jumpa di dalam mimpi mereka yang terbang. Terbang dari pokok-pokok kepada pokok-pokok dalam dunia. Tuan-tuan, ini Allah saleh dalam benar. Kalau dia, sit Juz'un yang sikta kira agar ini juz'an yang berubah. Lalu dikatakan kepada Nurdin ini, mungkin kau tebak. Dia kata, bukankah hadis mengatakan, Al-Mahdu ma'amal ahad. Seseorang itu akan dihimpulkan bersama dengan orang yang disayang. Maksudnya aku cinta Nabi, Nabi panggil aku untuk protect baginda. Dan aku banyak sahabat dengan Nabi, maka sekarang aku buat dengan surga bersama dengan Nabi. Sampai aku berusaha. Tuan-tuan, baca hadis, sahabat dengan Nabi, berjuang dengan sunnah, dan buat baik kepada isteri pun penting juga. Kalau tak sayang kan dahsyat dia, saya pun datang isteri dipukul, isteri dipandang mengaku di tempat tuan, yang ke tempat yang kena di tempat satu khair hukum, khair hukum liati mana khair hukum liati sebaik-baik kalau isteri itu berbaik berkeluarga ni anak pun yang berbaik berkeluarga ni baik kan. Jadi hari kita yang terakhir penolong ini untuk penolong kita bersama tempat datang warisah ni kita menangis, saya menangis, menangis, semua nabi menangis. Warisah bin Ma'ad radhiyallahu anhu, seorang sahabat dari turunan Syam. Dia datang jumpa Nabi, dia sempat makan hari 13 atau 11. Kemudian dia tak jumpa Nabi yang salam lagi. Warisah ni dia kita baca kisahnya, dia bertemu dengan Nabi, kita dia Nabi wahai Nabi, semua orang kaya kita kebaikan. Cuba terang kepada saya, apa maksud kebaikan itu? Kata Nabi yang salam kepada beliau, al-istakti qalbah al-birru masma'ana ilal nasu wasma'ana ilal qalb wal-ithu ma'laka bisadri wa taradala bilqalbi wa ilaqtaka nasu aftaw. Hadis ini hadis hasan riwayat Ahmad dari dalam masyarakat masing-masing. Ya, warisah tanya Nabi, wahai Nabi telah menyesai api itu kebaikan. Nabi semua simple tanya tuan-tuan, ayat Nabi ini jamin-jamin yang kita katakan tadi. Ayat Nabi ini konkret solid. Kata Nabi yang sekarang, kalau kamu tahu kebaikan itu, kebaikan adalah benda yang kamu lakukan kamu seronok sana. Dan kemurkan pula kalau kamu lakukan kamu rasa jauh salah. Kamu takut kalau manusia melihat itu. Kamu takut kalau manusia mengetahui tentang kamu. Walaupun manusia ramai yang tahu kamu sebaliknya, tapi kamu tanyalah pada hati kamu balik semua. Ini orang Melayu kata, tepuk dan dia tanya, klaim. Orang Arab kata tepuk tadi tak tanya iman. Orang Islam kata tepuk tadi tanya iman. Kamu usai tak bawa ni. Wajar tak kamu bawa ni. Kan nanti kita fikrat Allah jadi fatar nas alaih. Allah jadikan kita rasa fitrah. Tak ada orang manusia yang ada atas hukum ini. Mereka dibuat kejahatan. Dia tahu itu kejahatan. Tapi kerana permintaan syahwatnya, kehendak nafsunya dia buat juga. Tapi dalam hati kita ni, dia tak akan buat benda ni salah. Dia tak akan buat. Kalau orang tahu nak apa kita, mencatat tuan-tuan hati kita, mencatat sebenarnya hati kecil kita, mencatat sekarang. Jadi Nabi yang serang ini akan kita, dalam apa dua benda yang kita nak buat, cek diri kita bertanya, kau buat benda bagus tak? Baik. Kau begini, kalau orang saya tahu, ada yang kamu suka dan orang tahu, walaupun macam-macam, fatwa keluar tuan-tuan. Saya kata bersama dengan guru saya ketika belajar di Jordan, seorang guru yang boleh, Syekh Dr. Nur Ali Salatullah, seorang mufti. Hari ini jadi mufti Jordan. Datang orang bertanya kepada dia, tahu apa hukumnya saya menyimpan dekat bank ini? Kita macam ASB lah tuan-tuan. ASB, ASN, apa-apa lagi lah. Amanah yang ada yang sama. Orang tanya kepada kita. Nak jawabkan, payah. Tak jawab pun payah. Kita pun tak tahu ekonomi tentang. Orang macam saya pun tahu ekonomi. Bukan saya tahu, bukan saya baca pun. Tapi dengan orang kata halal, halal, halal. Tapi sementara hal itu ada pihak macam haram sana. Pelaburan yang dilakukan. Tanya pada seorang guru yang hebat, Dr. Nur Ali Salatullah. Dia kata, inilah, aku nak cakap lagi pun aku tak tahu. Sebab tu dia menjadi mufti, tuan-tuan. Dia ulama biasa, mengajar di mufti. Aku nak cakap lagi pun aku tak tahu, aku tak tahu apa teori ekonomi. Kamu tanya diri kamu sendiri, mufti wacaan kamu apa yang kamu lihat? Kerana ke akhirat besok, ketika Allah taklah jumpa dengan kamu, Allah tanya wacaan kamu. La tazalu kadama azir hatta yus'al al-arba'. Kamu tanya empat perkara. Kan? Antara ni ilmu ni hima ta'ala ni. Ilmu bagaimana dilakukan ilmu itu. Kamu tahu? Besok akhir Allah tak tanya. Dia orang tanya besok kamu tak cakap. Doktor Noor cakap gini. Doktor Harunay cakap gini. Tak ada Allah tak tanya. Semuanya awak. Awak kan? Mana tu yang ini? Kenapa awak ini? Tak tanya dalam tuan-tuan tak tahu orang nama-nama orang. Maksudnya sebagai seorang Islam kita kena pupuk dalam diri kita. Selepas kita belajar, kita praktikkanlah tuan-tuan. Walaupun manusia di luar sana memberikan pandangan yang berbeza-beza terhadap satu masalah itu. Kerana di hujungnya kita lah yang akan menghadapi sendiri masalah itu di depan Allah Taala. Jadi walaupun manusia memberikan fatwa, kamu tanya nanti kamu sendiri, kamu nak buat atau tak buat? Kamu sanggup melakukannya atau tidak? Tentu ada yang berarti dari kasih wakil. Jadi ini dia bab penting untuk kita berhari sama-sama. Ya, langkah indah yang ada dari Nabi Islam ini tempat. Ya, lagi kita baca bagian sekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi kita baca bagian sekat. Sono iman itu meningkat. Ya, bila kita nak buat perkara-perkara haram, kita tinggal benda-benda begini, tinggal dengan sekat. Kerana itulah nama luar. Kerana warak ini adalah satu-satu yang baru kita kepada menjadi orang sahabat. Saya selalu jelaskan kepada tuan-tuan, manusia berpunyai dengan Islam. Naik kepada iman, naik kepada ihsan, naik kepada zuhud, naik kepada warak. Dan tingkatan yang paling tinggi manusia boleh sampai sampai itu salah, saleh. Selepas saleh itu mati syahid. Selepas mati syahid itu jadi golongan yang paling tinggi namanya siddiq. Ketuanya adalah Bakar, Umar dan Abu Bakar. Ya, jadi nak sampai ke situ perlu mujahadah. Dan itu lagi kita latih lagi kita untuk satu waras dalam kehidupan kita. Walaupun manusia melakukan perkara itu, tapi bagi kita wajar tak kita buat. Lagi manusia nak masuk ke misi, dia akan isi orang. Dia declare gaji dia benar dari satu. Kenapa? Dan suara dalam beasiswa. Semua orang akan buat begitu. Semua yang misi lama tak? Kadang-kadang dia tengok buat betul tu. Bapa dia datang buat kita meski tu. Kalau kita main gaji tu, takkanlah gaji mana orang sini. Tapi takkan kita nak buat orang tempat. Dia tanya buat dia, dia kata semua orang begitu Ustaz. Ini duit kerajaan untuk kita habiskan sama-sama. Allah Allah, kau tanya dari sini kita tahu. Ini nak beli kereta, yang kita mampu setakat ini. Tiba-tiba dia kata kita banyak uang yang boleh, kita perbuatlah memasukkan pesik. Apa pesik eh? Declare pesik yang bukan. Ya, kita fikir, tak apa, tak ada masalah. Kita kata ini hilah ni. Hilah yang dibenarkan dalam Islam, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak buat, tuan-tuan mati. Itu nama hilah yang masyarakat yang dibenarkan. Tapi kalau hilah kena nak beli kereta, dia nak beli kereta, nak menipu, kau ni kena tuan-tuan. Kalau kita tak buat, orang semua buat kereta. Ini dia. Ini masalah bagi kita. Kerana kita nipu orang, kita bukan ikut prinsip yang ada dalam Islam, tuan-tuan. Yang kita selalu mengukur dengan orang. Orang tu boleh jamin ke kita daripada Allah SWT. Soalan ni. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain yang tuan-tuan bermaklum. Ya, moga-moga Allah Taala beri kepada kita rahmat, Allah beri kepada kita kuatan, Allah beri kepada kita kemanisan iman tuan-tuan. Belajar tu untuk amal tuan-tuan. Ada sahabat masuk syurga hanyalah kerana dia mengamalkan tiga perkara ini. Yang pertama, dia sebenarnya menerima tidak tinggal. Yang kedua, dia tidak pernah hasad kepada orang lain. Tak ada hasad kepada diri orang lain, satu pun tak ada. Dan yang ketiga, kalau orang hutang tadi, kalau banyak bayar, tapi banyak tak boleh. Ini sahabat. Dan Bukhari Muslim menceritakan Nabi kata itu ahli syurga itu. Satu ayat mengatakan Allah yang Allah yang pergi berguru dengannya, pergi tidur rumahnya, tengok apa amalan dia. Yang kedua mengatakan Allah yang Allah, Allah yang Allah dengan Allah yang Allah, dua orang yang berbeza. Tapi kedua-duanya melakukan perkara tersebut just untuk tahu apa kelebihan yang Allah bagi. Tiga pun waktu malam, tiga waktu untuk minum tidur, besok pagi masih untuk diri saya subuh. Tiga hari betul itu kerjanya, malam tak bangun tahajud pun. Tapi tiga kelebihan dia buat. Supaya berdoa tidak tinggal. Dalam hati tidak terpaksa rasa kepada orang lain. Dan berpikir hutang. Kalau mau bayar, bayar. Tak bayar pun tak berapa. Itu yang ditanya. Itu jawapannya. Wahai sahabat tu, kamu yang disyukur. Kalau aku berikan benda kepada kamu, kamu yang disyukur. Tapi aku ni dia, kamu tidak ada mana yang hebat tu. Ha? Kuliah nanti pun tak datang. Kalau datang pun tertidur. Memang hamba Nabi semua dia tidak pergi datang punya Nabi pun. Dia tak datang. Sekali-sekali dia datang. Kalau dia sini mengurusan rakyat ni, dia pekerja. Pekerja bawahan. Komitmen dia tinggi. Tapi dia ini memiliki tiga kelebihan tuan-tuan. Kelebihannya, datang salam berjumaat. Dalam hati, dia ada perasaan hasad kepada orang lain. Banyaklah mengamalkan ayat. Rabbana. Rabbana binana wa ikhwa dengan nanti nasarakuna bin iman. Kulah jika dia perlu minat. Dia dari nara wa mana tidak terlalu baik. Ya Allah, ajaran kami yang perlu sekali dan Rasulullah kami yang telah mendapat kami dalam iman kepada-Mu, jangan rendah hati kami serumit perasaan dengki kepada orang beriman. Hanya sedikit perasaan hasad kepada orang beriman. Apa perasaan? Ia perasaan hasad, kerana hasad ia pun hasad sama tak pun nak berhapa. Kamu jangan jaga hasad. Hari ini hari baik, riwayat sendiri. Tetapi dia dipuatkan dengan ayat Quran daripada surah Al-Falaq, menunjukkan bahawa hasad itu membahayakan diri contoh. Jangan ada perasaan hasad keluar. Ya Allah, jangan kami yang menyusul kami dosa dan salah bahagian kami dalam iman. Jangan ada dalam hati kami sedikit orang sedengki pada orang beriman. Ya, sedikit orang sedengki pada orang beriman. Kerana ia membahayakan iman kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, amalan cara besar yang sahabat yang mulia ini, iaitu hutang. Kalau boleh bayar, alhamdulillah. Kalau boleh bayar, maksudnya halal. Halal dan terlibat. Jadi kira yang baik dalam Allah Ta'ala kemudian itu berusia berkasih akan mengalami menurut menurut niat wajah orang bagi wasalim hadu'a yang untuk yang bercakap ini cakap ini banyak amalan yang tak sesuai ini tempat kita mohon kepada orang iman dari segi kita ini doa ya, kenalkan aku dalam doa ini berkasih atas sekali lagi tadi yang kondisi ilmu ini malaikat bersama kita tempat mana kita berdoa bersama. Untuk Allah mampukan hajat kita yang datang ke sini, anak-anak kita, keluarga kita, menyenangkan yang sakit di dalam kita, berikan ilmu kepada yang di dalam kita, beri kepada kita kemanisan dan ibadah bagi orang yang sering kita datang ke masjid untuk supaya rumah, ya, dan memberi kepada kita kelebihan seorang Islam, ya, supaya tempat ini biasa dapat kekuatan untuk orang Islam, ya, rumah Allah Ta'ala kita sepenuh dapat terbimbang, rumah Allah di saat tapi kosong. Ya, setengah satu tempat masjid yang cukup besar. Tapi orang datang semayang tak sampai satu baris. Dan tidak akan mereka ni besar dan bimbang azab Allah yang turun kepada mereka. Ha? Kan? Jadi kita tak biarlah orang kami doa kita biarlah kita istihar. Ramai seperti ini. Semuanya semua baik, semuanya jumaat baik, semuanya apapun penuh semua. Ya, jadi kan tempat ni tempat medan untuk kita temu selalu orang alhamdulillah kita. Sama dalam kami janganlah kami dipermudahkan. Rebaiklah kami lebar semua yang kami lakukan. Wajahmu ibadulah kami untuk sentiasa menyatimu syukur atas nikmat-Mu. dan memperindukkan amal bakti yang berkali kami kepada mu setiasa. Bapakna yang hidup kubana wa'ayin halaykana wa habana minal mutrahmat inna ta'isa wa'ala. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawma al-qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la nuriba illa shafaita wa la hamman illa farajta wa la daynan illa atayta wa la maghluban illa nasrata wa la musibatan illa farajta wa la kurban illa nafasta wa la azaban illa zawajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan hawa al-jibni wa la akhirah ya latarida wa la nasiha salah illa adaytaha wa qadaytaha wa anjana la qadayha ya rahman rahim. Wajahnya Rasulullah menghadiri orang yang mukmin hari ini, yang jahil dengan kami ilmu mukmin, yang terbina dengan kami mulia kali ini, yang termasafir dengan kami sama dan terbina hari ini, yang meninggal dunia dengan kami kami meninggal hukumnya kerahmat atas ini, yang belum kami meninggal hukumnya dengan hukumnya sama sama yang saling yang terus yang saling hak, yang kami meninggal dengan berterima kasih Allah, yang mengikuti hutang yang hutang yang membantu dari golongan dan pergi untuk bayar hutang yang kerana yang sibil dan kami terbaik. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.